Kolom 15 saudaranya al-istifham. A, apakah Allah ingatlah? Ayu siapakah? Ainan di mana? Ma, apakah man siapakah? Mata kapan kam berapa? Kaifa bagaimana hal apakah? Madza apakah? Lima kenapa? Limadha kenapa la sungguh, qada sungguh la qada sungguh, sa'akan saufa akan, ma tidak la tidak, ni'mah sebaik bisa sejelek, itu al-istifham dan kawannya, itu al-istifham dan artinya.